بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم آمين يا رب العالمين. سيد الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيد beliau mengatakan tatkala orang membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, orang tersebut di dalam bulan Rajab akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Keberkahan yakni al-barakah. Al-barakah bimakna ziyadatul khair. Tambah baik. Tambah baik itu relatif. Orang punya kadarnya masing-masing ya. Ada orang yang baiknya langsung bisa mendekati 10%, 20%. Ada yang baiknya pelan-pelan. Ada yang baiknya kadang-kadang merambat. Pelan sekali ada. Yang penting istiqomah, Allahumma. Sayyidul Habib Umar mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab. Artinya di Rajab tersebut bertambah baik kepada Allah. Yang biasanya baca Qur'annya kurang banyak, ditambahi lebih banyak. Yang biasanya kurang berbakti kepada orang tua, dengan barokah Rajab, dia bertambah baik kepada orang tua. Yang asalnya kurang bersedekah, dengan bulan Rajab menambahkan sedekah. Seorang istri yang biasanya kurang baik dengan suami, dengan bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, dia akan bertambah taat kepada suami. Itulah makna al-barakah. Tutumoni barakah itu cuma hanya doa, enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini bukan perkara sepele. Ini betul-betul perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul perintah dari Allah. Sebab Rasulullah tidak akan pernah berucap kecuali perintah Allah. Dan alhamdulillah Allah memberikan kita lisan yang keluar kalimah yang pas dengan kalimah yang pernah diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan membahas bahwa doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ini doa biasa, bukan. Ini betul-betul doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad. Makanya alhamdulillah semoga bulan Rajab ngajinya tambah sregep, Allahumma. Rezekinya tambah lancar, Allahumma. Yang belum bisa hadir semoga bisa dihadirkan oleh Allah. Yang sudah hadir semoga diberi satu kenikmatan. Kenikmatan, ketenangan, rasa betah hadir di majelis macam ini, Allahumma. Jangan sampai ya, kita hadir pengajian kok enggak betah, sumpek, ini repot. Terus gimana kalau tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah? Kalau dia sampai tenang kok di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, kok dia sampai betah? Tempat yang baik enggak betah, tempat yang orang baik kok betah? Ini perlu waspada ya. Perlu waspada. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai tidak taubat kepada Allah, naudzubillah min dzalik, bisa abadal abidin di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah hadir tempat semacam ini ada rasa kecanduan, ada rasa penasaran, ada rasa keinginan, ada rasa tenang, hati itu tenang gitu loh. Moga-moga orang cuma kulotok sampean kabeh, moga-moga tenang kabeh, Allahumma. Hati niku tenang, nikmat maca selawat, maca muludan. Kayane orang pengin ucul sing tempat niki. Pengine jagung bae. Cara sampai esuk ya moga-moga alhamdulillah. Tapi ya ora bakal siap sampai. Sampai esuk ya kaya kulone priben pengajiane melas. Jadi si penting istiqomah. Makanya dalam beberapa ulama itu beliau juga dalam majelis tidak terlalu lama-lama. Majelis sebentar, yang penting hasal, yang penting bisa ibadah kepada Allah, menambahkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tambah baik semua, Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi ighfirli warhamni watub alayya. Barangkali ada yang punya doa saya yang saya kemarin bagikan waktu malam Sabtu. Silahkan kalian mau fotokopi dibagikan kepada ikhwan, dibagikan kepada teman, dibagikan, ditaruh di mata, dibesarkan, terus taruh di musola biar mereka pada doa. Insyaallah kita termasuk man dalla alal khair, Allahumma, orang yang menunjukkan kebaikan. Kita menunjukkan kebaikan kepada orang, tatkala wong mau nglakoni keapikan, cara bicara ganjaran kulonan panjenengan oleh. Mulanya orang paling top seluruh dunia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Semua yang dilakukan oleh Nabi, semua yang dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya menyambung kepada baginda Rasulullah. Rasulullah dalam satu riwayat beliau pernah menangis terseduh-seduh beliau. Menangis dan menangis dan menangis dan menangis. Ditanya, "Madza ma yabkika ya Rasulullah? Jenengan niku nangis sebab napa?" Jadi kanjeng Nabi, aku niku kangen karo sedulur-sedulur aku. Kami ini siapa ya Rasulullah? Antum ashabi, kata Nabi. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Apa jenengan boten kangen kaliku? Lo kangen pasti kanjeng Nabi. Orang dipilih oleh Allah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi. Cuma ada yang lebih bikin kangen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya Rasulullah, kata Nabi Muhammad, orang yang beliau di orang-orang umatku yang tidak pernah melihatku akan tetapi tetap iman kepadaku. Allahumma, Allahumma ja'alna minhum. Kita bukan zamannya Rasulullah, 1435 tahun yang silam loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengenal, tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu dalam masa hidup kita. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan satu kenikmatan, barokah para wali-walinya Allah. Barokah wali songo, barokah para habaib, barokah para kiai, ustadz, kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad. Mugi-mugi mboten cinta buta, Allahumma. Ada cinta buta. Seneng wong, tapi wong orang ora seneng. Atau orang ngerti sing disenengi. Kon seneng sapa? Aku seneng bocah kae. Bocah wong diembuh. Arene sapa? Ya sembuh. Cinta buta, orang genah. Makanya kita maulid Nabi untuk cinta menambahkan mahabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti saya janji saya kemarin, saya akan membahas tentang bagaimana di dalam bulan Rajab ini peristiwa besar, bagaimana hadis-hadis, bagaimana peristiwa-peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babu tsamin fi dzikri syama'il alaihi al-hadis al-Isra min al-ajaib wa ihtawa alaihi min al-asrar wal gharaib. وذلك من العروج إلى سدرة المنتهى ثم إلى قاب قيسين أو أدنى وما رأى من آيات ربه الكبرى والمناجة والرؤية وإمام الأنبياء مما أكرمه الله تعالى به. Jadi di antara apa namanya keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa syama'il, ada beberapa peristiwa-peristiwa besar yang terkandung di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Mekah, tengah malam beliau didatangi. Nanti kita akan ada pembahasan di sini. Malaikat Jibril mendatangi beliau untuk sakusador Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembelah, dibelah dada Rasulullah. Kemien wis anak operasi cesar, ya. Sekikan wong wadon dong, maupun lahiran orang metu-metu akhirnya di cesar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah. Beliau 4 kali wafiriwayah, dada beliau dibelah oleh Allah untuk diambil hatinya, kemudian dicuci dengan air zam-zam, dibersihkan. Bukan berarti hati Rasulullah kotor, Allah ya. Jangan sampai suudon dengan Nabi. Suudon dengan manusia aja tidak boleh, apalagi suudon dengan Rasulullah SAW. Suudon dengan ashab Nabi Muhammad, suudon dengan azwaj Rasulullah, na'udzubillah min. Dalik. Di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa besar. Salah satunya yakni wa ma ra'a min ayati rabbi al-kubra, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan kejadian-kejadian sing wonten teng masyarakat teng umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana kejadian pertama Rasulullah piyambakipun ningali wong masyaallah namine napa manen pari. Nang ngarepe dipanen burine metu manuk. Ngarep panen burine metu-metu di metu. Ora enteng-enteng. Coba jenengan matalan apa manen iwak buah apa atau nugel manen buah apa terus ora enteng-enteng kan tambah sugi ditakon niku sinten. Tanglet ali malaikat Jibril hadza ummat ya Rasulullah. Niku umat jenengan. Umat sing masyaallah piyambakipun sing ahli sedekah. Wong ning ahli sedekah ora bakal enteng duniane. Tambah terus ditambah tani gusi. Memang secara dohir mata koyor bicara matematika Wong ning main sodako duit 100, 1.000 sodako 20.000 berarti gari 80. Enteng, secara matematika enteng, tapi sodako tidak bisa dipikir dengan rasio kita, semua kembali kepada ilmu ini pun Gusti Allah. Nanti akan sedikit, di sini ada pembahasan ya. Wal munajah, Sidrotil Muntaha, ini hati-hati ya, Sidrotil Muntaha, bukan pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah fi Sidratil Muntaha. Kalau sampai nanti dimaknai bahwa Nabi akan menuju Sidratil Muntaha untuk ketemu Allah, nah ini pembahasan ini sangat bahaya. Otomatis, oh berarti Gusti Allah nang dhuwur. Mulanya kayak bangsa kayak sinang TV, oh ngomongnya apa? Ya apa kata di atas saja, gendeng apa? Di atas mensifati Allah. Mensifati sifatnya Allah. Allah itu tidak bertempat. Orang nang dhuwur, orang nang ngisor, orang nang pinggir, langka sama sekali. Orang-orang nang ora diliputi, tidak ada sama sekali. Allah itu tidak mujassimah, tidak tahayyus, tidak menempatin pada satu tempat. Ning Gusti Allah menempati satu tempat saja. Gusti Allah tahu orang nang ngisor, ya orang nang laut, orang nang gunung, tapi Gusti Allah nang langit pada baik. Artinya menyamakan Allah dengan menggunakan munajat Isra wal Mi'raj. Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha adalah tempat munajate Kanjeng, dan pertemuan dengan Allah tidak bisa kita bayangkan pertemuannya kayak apa sih dongen. Qaba Qausain ini ada yang mengatakan apa namanya seperti Qaba Qausain itu apa kayak panah loh, plentongan itu, artinya sangat sangat dekat sekali. Sangat, ada yang mengatakan lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi, sangat-sangat-sangat dekat antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kita tidak bisa membayangkan. Orang bisa kecuali waktu Nabi ketemu Malaikat Jibril. Waktu peristiwa innamal a'malu binniat. Enggak, waktu peristiwa tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arkanul iman, arkanul Islam, Malaikat Jibril bertemu dengan Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketemu karo Kanjeng Nabi adep-adepan, tempel-tempelan dengkul. Dengkule Malaikat Jibril nempel karo dengkule Kanjeng. Lho pi jare Malaikat Jibril suwiwine ambonemen, daning bisa nempel dengkule karo Kanjeng. Di situ ditampakkan seorang laki-laki. Rajulun bayadu tsaubi, ada yang mengatakan bajunya putih bersih, sawadus aswapa hitam rambutnya. Mulane maaf ya. Ya sing anyar-anyar ataupun sing ulung kebiasaan tidak ada masalah. Orang kalau ngaji, wong ning pan ngaji, lebih harus lebih rapi daripada pan kondangan. Paham napa mboten? Wong dong pan kondangan kan rapi-rapi nemu ya, Bu. Wah, wis paes ya ini, tapi yang pengaji orang perlu paes-paes napa? Artinya wong dong pan ngaji kudu sing rapi. Sing rapi gimana? Pakaiannya rapi, anggone klambi sing rapi. Karena apa? Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nempel. Tapi kalau Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ ada yang mata sangat dekat sekali, tapi tidak bisa tasawur, ada gambaran berarti Gusti Allah ketemu jagong bareng karo Kanjeng. Nauzubillah min. Jadi munajat war ru'yah, setelah munajat memang ada ru'yah. Memang betul. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa melihat Allah teng alam dunia. Muga-muga kelolaan panjenengan teng swarga kabeh bisa weruh Gusti Allah, Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Wa imamatul anbiya, beliau pun dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada imamatul anbiya. Ini menunjukkan kemarin saya katakan bahwa la taksabanal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata, jangan engkau menyangka orang-orang yang sudah meninggal beliau orang tersebut mati. Buktinya apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam para nabi wal mursalin. Maaf, nabi yang paling akhir adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ke sing wing anyar-anyaran bakul bakso ngaku nabi, ana maning wong apa ngaku nabi, ini apa ini? Kita ya arane rame-rame lah, tapi ning ana ya kudune ya ning ana nang Tegal ya kudu diprotes. Naudzubillah min, harus kita menlam yahtam bi amrin muslim falaysa minhum. Ning ana kaya kowe kita harus siap pasang badan, harus kita cegah orang-orang yang berbuat aliran sesat. Imamatul anbiya, para nabi pada urip kabeh metu sing kuburan. Paham napa mboten? Nabiullah sing Yaman langsung menuju Masjidil Aqsa. Kabeh menuju satu tempat untuk dadi makmum karo Kanjeng. Wah, mulyane nabine kula lan panjenengan Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mimma akramahullah ta'ala bihi sallallahu alaihi wasallam. Setengah saing perkara kang mulia akne Allah dumateng Kanjeng Nabi. Qala al-Qadhi'iyat wa kana qabla al-hijrati bisanah. Ay fi sanatil thaniyati asyar. Thumma qala ba'duhum fi ramadhan minha. Wa qala an-Nawawi fi radah fi rajab. Isra Mi'raj. Ini khilaf ya. Ada yang mengatakan di bulan Ramadhan. Jadi ini ngana wong ana acara Isra Mi'raj nang Ramadhan aja di apa jadi protes karena sebagian ulama mengatakan Isra Mi'raj bukan di Rajab. Tapi Al Imam Nawawi beliau mengadalam kitab Radahnya Isra Mi'raj di bulan Rajab. Qultu lam yatayaqan al ulama ala dhabt tarikh al Isra walakin tsabit alladhi dhahara lana ba'd an nadhar fi riwayah anna hadits al Isra waqa'a mutaakhiran. Lianna Khadijah radhiyallahu anha tuwfiyat fi Ramadan min as-sana al-ashr al-ashrati lunubuwah ala sahih. Paham? Ora paham ya? Ki belajare suwe kaya iki. 16 tahun dewek. Alhamdulillah. Jadi Isra Mi'raj yang pasti kata ulama memang masih khilafiyah. Ada yang mengatakan ini, ada yang tapi yang pasti Isra Mi'raj itu keluar hadis Isra Mi'raj itu akhir-akhir setelah masa-masa meninggalnya Sayyidatina Khadijah. Paham napa mboten? Jadi Kanjeng Nabi Sayyidina Khadijah tidak mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tadi sedikit saya melihat ada satu gambaran yang masya Allah orang-orang yang bukan orang-orang ya na'udzubillah min dzalik ya. Semoga mereka diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka begitu kejamnya, begitu kurang ajarnya menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomongnya apa? Munina wala taqrabu zina. Wong Islam ora li perak-perak pada zina. Kurang ajare. Tapi nabine kan nunggu kawinnya akeh. Anak seumur 40, anak seumur 7 tahun, anak seumur kurang ajar apa mboten? Muga-muga wong mau ya dimen tobat ning Allah Subhanahu wa taala. Ning ora tobat ya sembuh. Kula pan ngomong wedi bukan kok temenan ya, engko arep dikira nyepatani wong. Tapi wong kaya kowe sing penting muga-muga dimen hidayah dening Allah Subhanahu. Cuma biasanya kalau ndak tobat matine cepet. Cepet tur biasanya ya anak gesenge secuil. Raine geseng suara karuan ya. Ya Allah. Jadi Isra wal Mi'raj, makanya nanti ada cerita bagaimana Isra wal Mi'raj itu sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu awak ketok apa ruwe ngoten lho. HP-ne kulo tumpul. HP-ne mencolot. Kenapa saya mencari HP? Bukan lagi kenikmatan ngaji sampai jam 11. Engko jenengane enak bae ora apa-apa. Melas sing ngaji engko bar bulan Rajab niki kula kata pengajian muga-muga dimen kesehatan Allahumma. Jadi yang pasti Isra Mi'raj, ya ini ya dari runtutan dari awal, yang pasti Isra Mi'raj ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan wa kana qabla al-hijrah bisana, 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan semacam itu, ada yang mengatakan yakni artinya 12 tahun setelah kenabian. Saya ulangi lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Dakwah nang kota Madinah 10 tahun. Berarti 13 tambah 10 telulikur. Telulikur ditambah 40 dadi suwidak telu pas umure Kanjeng Nabi. Imam Qadhi'iyat mengatakan sing aran Isra Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah. Artinya kapan beb? 12 tahun setelah masa kenabian. Kanjeng Nabi umur pira beb? Kan kudu kaya kowe beli wong ngaji. Kanjeng Nabi niku umur 52 tahun. Karena umur 40 Kanjeng Nabi dadi nabi, sawise 12 tahun Kanjeng Nabi Isra Mi'raj 40 ditambah 12 pira? 50 loro tahun. Kanjeng Nabi hijrah umur 53 tahun. Paham napa mboten? Iku ngaran ngaji yang ngeten, nggih napa nggih? Dadi sampean Isra Mi'raj acara Isra Mi'raj dadi panitia, ana panitia takoni, "Dongen Isra Mi'raj Kanjeng Nabi umur pira?" Wis yang penting Isra Mi'raj wis ora temen. Coba takoni kiai takon karo, tapi aja ngetes, mau sampean kaya kuwi engko dipraktekne temenan. Yai, "Dongen Isra Mi'raj Kanjeng Nabi umur pira sih?" Umur pira ya? Sengko tanggal kitab. Aja seneng ngetes, nggih napa nggih? Tsumma qala ba'dhum fi Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Waqala An-Nawawi fir Radhah fir Rajab, di dalam bulan Rajab. Wal aslu fihi Al-Qur'an, ma fi aslu fi min Al-Qur'an qaulu ta'ala Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini dalil daripada Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala khilaf anna fardhu shalawat kana lailatul Isra. Tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Ning nang Isra Mi'raj ulama ana sing ngomong rojaban kuwe Isra Mi'raj bulan Rajab. Ana sing ngomong rojaban kuwe Isra Mi'raj bulan Ramadan. Kuwe ulama akeh berpendapat beda-beda. Tapi nang masalah salate sepakat kabeh hasil Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, setelah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj turun perintah tentang masalah sembahyang. Berarti selama Kanjeng Nabi 12 tahun dakwah nang Mekah, pertama-pertama durung ana sembahyang si model kaya kiye. Sembayangnya nopo, ada yang mengatakan mengikuti daripada Nabi Allah Isa alaihis, ada yang mengatakan Nabi, artinya mengikuti ajaran sebelumnya. Sebab di sini nanti kita terangkan, para ambiya wal mursan itu sembayangnya beda-beda. Ana sing serokaat tok, sewaktu tok, duhur tok. Umatnya Nabi Allah Adam alaihis, pengen nopo mboten sampean. Jadi ora sah subuhan, ora sah asar, maghrib isa, cuma duhur Nabi Allah Adam alaihis. Wah, ini kayak kita beres ya. Beres. Paling nikmat dari umatnya Kanjeng Nabi. Jadi di sini walakin ulama muttafaq ala anna al-isra wal mi'raj kana ikraman minallah li nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasliyatan wa ta'widan amma laqiyatu fi ta'if min al-adha wa amma ashab min al-huzn ala wafati Khadijah wa ala wafati ammihi Abi Talib alladhaina baina fawafatihima thalathatu ayyam wa sammahu 'amul hazan. Ulama juga sepakat bahwasanya Isra wal Mi'raj sering kula omongan kemarin untuk cara bahasa apa ya, bahasa Tegal iki ngadem-ngademi Kanjeng Nabi lah. Endak Kanjeng Nabi atine seneng karena apa? Siji kejadian Taif. Taif siapa, Beb? Di sana ada kota yang tidak jauh daripada Makkahul Mukarramah. Nabi diperintah untuk berdakwah sama Sayyidatina Zaid. Sayyidina Zaid berdakwah maning Taif, orang muni ahlan wa sahlan, malah bocah cilik mempersiapkan batu untuk apa? Melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Kanjeng Nabi mlecah matu getih kape klucuran getih. Kanjeng Nabi mendel. Barang Kanjeng Nabi lagi mendel nang sorwit korma. Wonten naminipun sinti ya Allah. Ada nanti ya Allah sallallahu Muhammad. Satu budak. Budak itu melihat Rasulullah dalam keadaan berdarah, penuh dengan darah. Budak ini datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan ainab. Makanya Sayyidul Habib Umar pernah suatu dakwah, beliau lagi ngaji, ujung-ujung nangis. Lagi nang pengajian, pan waktu mangan, beliau nangis gluk-gluk-gluk. Kanca sebagian ikhwan menanya, "Ya Habib, kenapa jenengan kok ujung-ujung nangis?" Sayyidul Habib Umar, "Saya membayangkan bagaimana Rasulullah dulu dakwah, mulang, malah ora ahlan wa sahlan, malah dipataki watu. Nah aku saiki lagi dakwah, bar pengajian, panganannya akeh, tempatnya enak." Beliau betul-betul susah. Karena apa? Bagaimana membayangkan kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang disamblongi watu, piyambai pun istirahat, saya percepat acara apa, namini pun cerita ini, karena ini banyak sekali. Insya Allah nanti dalam satu bulan Rajab ini, kita secara penuh membahas Isra wal Mi'raj. Karena khusus bulan Rajab. Pas Kanjeng Nabi ditawari inap, Kanjeng Nabi dimen inap, inap niku anggur. Kanjeng Nabi mendet, anggurnya diambil. Pas badhe maem, Kanjeng Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu Kanjeng Nabi mau makan, beliau badhe dahar niku, Kanjeng Nabi ngendika Bismillahirrahmanirrahim. Orang ini kaget. Saya tidak pernah mendengar sama sekali orang yang mengucapkan bahasa ini. Sebab ini adalah ajaran daripada Nabi Allah Isa alaihis salam. Kena kitab Taurat, di dalam kitab Injil ini termaktub tulisan ini. Kemudian orang tersebut bertanya sama Sayyidina Zaid, siapa dia? Kok aneh? Kok bisa maca bismillah? Ke siapa? Kemudian Sayyidina Zaid mengatakan, huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu Nabi Muhammad Rasulullah, baru dari Taif dilemparin kayak gini. Kemudian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tatkala dilemparin batu semacam itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan perintah dari Allah untuk apa? Menghancur, meluluk lantakan orang Taif. Ya Rasulullah, saya mendapatkan perintah langsung dari Allah. Akan saya hancurkan kota Taif. Akan saya satukan dua gunung, tak belek nak, tak keblek nak, enteng kabeh sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dudu moni tambah cara kula lan panjenengan den bener wis isan, tantemi wae wis. Ya kowe ya. Rasulullah ndak. Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Bisa aja diapura bae. Wong mereka orang ngerti. Ning ora kenang bapane ya kena anake. Ning ora kenang anake ya kena putune. Itu dakwah. Wong ning dakwah, sampean ngaji, ngajak wong tuane kok ora bisa, aja jengkel. Wis ora apa-apa, wong tuane ora gelem ngaji ora apa, muga-muga anake. Ngene apa nggih? Kok anake ora gelem, muga-muga putune. Ya mbok ini syurik mboran. Jebule nunggu putune wis mati. Tapi walaupun sudah meninggal, atharu dakwah akan muncul. Sampai cucu-cucunya. Itu termasuk media dakwah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Endah wong dakwah aja bosen. Nembe jamiahan pertama rame. Wong 20, barang wis setahun mulai wong 3, wong 4. Bingung priben? Karpete dol bae. Salon edol. Yang wis ora payu ke jamiahan. Ora kuat nembe semono ora kuat, ora apa-apa siji wong-wong. Pangapunten nggih. Nyuwun ngapunten, kula ta jawab karo Allah muga-muga kabeh dimen ikhlas Allahumma. Amin ya rabbal. Malam Rabu, malam Sabtu, asalen mboten katus mekaten. Asalen wong siji tok. Wong siji kali kula njagong. Kula bali sing pondok saking sarang ngobrol-ngobrol karo rencang kula. Yo malam Rabu jagongan bu apa maca rotib. Ya wis. Maca rotib wong loro. Si bisane malam Rabu, ning malam Ahad wonten Romo Ki Ahmad, malam Selasa wonten Habib Wahdi, malam Jumat wong biasanya Jumahan kan akeh ngene apa nggih. Malam Senin nang giren waktu niku wonten Senenan, malam Kamis ana Kamisan. Wis sing paling kosong malam Rebo, wis malam Rebo wis. Wong loro maca rotib. Wis maca rotib wis medang ngobrol. Medang adzan Isya sembahyang wis. Lah keduane ana sing teka maning. Beb, antum jare gak rotiban? Iya, wong wali wong siji tok. Aku melu ya. Sore Bapak wong loro tekamani. Sampai telu, sampai papat, sampai wong 30, sampai wong 20. Dong udan dewekan maning. Dadi kula kadang-kadang wis maca rotib dewekan. Sampai lau angzalna hadzal nyekel mik dewekan, lah kasih nyetel mik dewekan. Lah kasih teka wong udan sih. Kula niki maca sampai selesai, sampai dongak. Dan ini lah kawung siji-siji ya. Misal alhamdulillah. Nah, kudu katus mekaten. Wong ning pengin dakwah terus langsung pan akeh. Ya ora bisa niku kabeh kersane Gusti. Allah, sing penting atine dimen ikhlas ya Allah. Satu peristiwa tentang apa tadi? Kejadian Taif. Rasulullah betul-betul merasa susah. Rasulullah merasa susah dakwah beliau tidak diterima oleh Taif. Padahal ning Kanjeng Nabi njaluk, Kanjeng Nabi ngangkat wis tengah tangan, ya Allah muga-muga wong Taif iman kabeh, iman kabeh. Tapi kan wonten syariat to, nggih napa nggih. Dadi ning anak umatnya Kanjeng Nabi kok dakwah radan kangelan, wong diomongi ora nur tambah nyengit. Wis ora apa-apa, ngepasi karo Kanjeng. Syukur umat ora dibrondong. Dinapa nggih? Eh, si belum ibadah maring Gusti. Yang kedua, wa amma asab min al-hazan ala wafati Khadijah wala wafati ammi Abi Thalib. Bojone sedok wingi kula nerangaken malam ki malam apa? Malam Sabtu nggih. Malam Rebo wingi kula terangkan wafatipun Sayyidah Khadijah, bojone kali Sayyidina Abi Thalib, pamanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telung dina kepaten wong loro. Nembe ninggal, ninggal maning. Subhanallah, mulane darani hari kesusahan. Nah, untuk betul-betul tasliyatan wa ta'widan amma laqiyahu min ta'if min al-adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan untuk perjalanan Isra wal Mi'raj. Wa qalu ta'ala, thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a ila qalihi ma zagha al-basru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra wa la khilafa baina a'immatil muslimin wa ulama'id-din fi sihhatil isra bihi idh huwa nasul qur'anul 'azim wa rawahu jama'atun min ash-shahaba kama akhraj al-khuffat fi usulil islam al-mashhurah walakin akmalaha tartiban wa wada'an ma ra'al muslim fi sahihi min hadithin thabit al-bunani an Anas radhiyallahu ta'ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol. Kanjeng Nabi menceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Jelas kalau Quran azim, nasul Quran jelas bahwa memang peristiwa besar Isra wal Mi'raj itu ada. Itu betul-betul ada. Isra-nya ada. Kalau Mi'rajnya diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Jadi Sayyidina Anas menceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataitu nekani ningsun bil buraqi kelawan buraq. Rasulullah didatangi hayawan buraq. Apa itu buraq? Wa huwa dabatun abyadun tawilun fawqal khimar wa dunal baghli yadau harifahu inda muntaha tarfihi faraqibtuhu hatta ataitu baital maqdis warabattuhu bil halqati allati tarbutu mil biha al anbiya thumma dakhaltu al masjida fasallaitu bi raqatain thumma kharajtu faja'ani jibril bina'in min khamrin wa ina'in min laban fa akhtartu al labana faqala jibril ikhtarta al fitrata. Pertama buraq. Wingi kula pun cerita. Ini ada keterangan kitabnya. Buraq itu hewan warnanya putih. Dhuwur. Tapi tingginya itu fauqal khimar, sandure khimar. Khimar kuwi keledai. Sing wingi kula critakaken di pondok saya, di kantor saya ada khimar, keledai. Itu khimar. Tingginya di atas khimar wadunal bakhal sangi sore apa bakhal? Blokdop, wis mbulah bentuke apa ya bakul itu hampir mirip-mirip kayak jaran sih. Cuma wong Jawa maknane bakul apa wis blokdop. Bakul blokdop. Blokdop saya enake dhewek. Blokdop. Ya kadang-kadang wal misalkan wong santri kuwe kangelan makna, misalkan makna ada makna full kacang masalahnya. Kacang apa? Apa kacang kulit? Apa kacang Arab? Ya, karena langka sih nah Indonesia. Jadi maknanya kacang Arab. Ya Allahu afirahu inda muntatarfi. Faqala faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Rasulullah kemudian beliau menaiki. Ya Allah. Siapa yang nemuin suara apa-apa. Berkah Allahumma. Nembe buruk ya. Nembe buruk. Waktu lewis Masya Allah. Terus napa mboten? Terus ya. Ora apa-apa. Jatirawane engko istunggu sedelat. Dabatun abyatun qala faraqibtu hatta ataitu Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menaiki sampai menuju Baitul Maqdis. Dari Mekah menuju Palestina. Yang sekarang Masya Allah di situ lagi diperebutkan sama orang Israel. Mereka yang mau ibadah perang terus memang tidak akan pernah selesai-selesai. Wis kaya gue. Gemian Anas sing pan menyelesaikan presiden mes presiden Israel. Ya ditembak mati maning. Ana maning Yasir Arafat pengin diracun mati maning. Macem-macem sering karena memang sulit untuk didamaikan itu sulit. Cuma memang Palestina sendiri ada orang Yahudinya, ada orang Islam, tidak semua Palestina itu muslim, enggak. Ada juga orang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki buruk, numpak buruk. Wis sampean bayangannya buruk kayak jaran bewis. Ya wong angelan sih ya. Khimar siapa? Khimar kayak apa ya? Wis jaran wis. Aslinya duduk jaran. Cuma untuk menggambarkan ya. Menggambarkan gampang akan paham. Jadi sandure orat-ora sa dure kayak sandure khimar. Tapi sangisore bakal-bakal blok kedop. Blok kedop blok. Semua jajan blok kedop blok. Apa kecos apa. Apakah siapa sih? Wong-wong nang bedu kaya sing dagang sing jurone. Kaya siapa sih mau pikirane kok kaya kowe repot. Ya bakal itu hayawan ya, hayawan. Kemudian beliau naik, naik hayawan itu sampai Baitul Maqdis. Farabatu bi khalaqa allati tarbutu bil anbiya. Kemudian Rasulullah mengikat apa kaya dicancang. Kayane dicancang, wong duwe jaran dicancang, duwe motor dikun. Kunci ini perlu kunci setang. Itu syukur kepada Allah. Aja, loh seneng dunia temen motor beti kunci apa. Malah ning ora dikunci, ning yakin. Ning ora dikunci kok dicolong, haram ning ora dikunci. Si kenapa? Karena yakin bakal hilang sih. Berarti kan monggo karo maling ya. Mulane aturannya Rasulullah, dong panturuk lampu-lampu dipateni. Gemen kan lampunya lampu kais ya. Lampu ceplik, gino panggil. Ning ora pateni bisa kebakaran oh. Kula mawon ujug-ujug kebakaran waktu beliau kula teng mriki bisane kayong panas apa. Jebulung lampu mati nggih, jadi lilinan nemplok maning wadah sementen. Ternyata paling ngisor ana duit sak iket ya wis tak deleng duite gede separo. Isara apa ngaran duit. Ya sana kebakaran apa? Berarti ora payu, bibi ora payu maning sing doyan sapa. Nole ilang siji bi ora payu apa maning separo iki. Kalau ya Allah sebengket hilang ya kayak lumayan. Sarap apa? Engkau teka maning. Ya, sebenarnya ojo nangis. Paling duit kayak kepen nangis. Kenapa? Duitnya kebakar pirak 1.000. Astagfirullahaladzim. Warabatu bil khalaqa allati tarbutul anbiya. Rasulullah mengikat di tali ini. Begitupun tempat itu pernah buat mengikat apa mengikat para anbiya wal mur. Salinya ndalai nang kono kabeh siji tempat. Cara nang kene parkirane siji. Khusus nang kono Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ani Jibril bina'in min khamrin wa ina'in min laban. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Rasulullah dikasih dua minuman. Satu khamr. Khamr siapa? Ciu. Paham ciu ya? Minum-minuman keras. Sing gambare wong tua jenggoten atau gambare bir bintang. Naudzubillah min. Kulo paling anti dong mlebu warung pan mangan kok anak wene kulo mundur. Si bisa nabib kan orang nginung oh bener orang nginung tapi cuciane bukan najis kabeh. Paham napa mboten? Dadi sampe dong mlebu warung deleng ana bir bintangnya apa ora? Dene ana bir bintang. Wis aja mlebu suka lunga. Atau maaf saja sebenarnya saya ndak mau makan etnis satu etnis ya. Cuma biasane ini wong kaya kulo agamane dudu wong Islam. Kulo wingi teng Malang badhe tumbas karena hawane lagi ora karuan, kulo ya ngelih ora karuan, mobil ora metu-metu, parkirane kangelan, kulo ngejak rencang kulo, yuk boleh mangan dingin, aku kayak ora karuan gitu. Barang pas badhe tumbas, ternyata sing dodol sing matane radan. Ora perlu sebutakan ya, engko bukan ana sing ora terima. Ya wong mata sibuk kamu Indo Jawa ya ana ya. Dadi kulo sajari. Sebenarnya saja lah kayak orang enak. Bukan rata-rata wong kayak gue kadang-kadang agamanya itu agama Islam. Pernah nang Jakarta lagi ngelip. Mau bungkus, sing bungkus tahu orang biasa. Jebule metu sing jeruk, duduk. Alah, daning bosnya kayak kia ya. Pribun, bisa apa apa di toko, barang wis toko nang dalan, perjalanan balik. Pribun, bib, ya apa kia? Sebelah kena orang benang pingin lah. Insya Allah ya muka-muka halal Allahumma. Cuma ning kula piyambak kadang-kadang rada hati-hati. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dikasih dua gelas. Pertama khimar, khimar, khomer, khimar masa gelas anak carane yang tene. Khomer ya, bahasa Arab itu penting ya. Bahasa Arab itu salah secuil be medeni. Pada be khone, pada be mime, pada be rone siji khimar siji khomer. Khomer itu ciu. Satunya dikasih air susu. Rasulullah dikasih air susu sama khamr. Beliau tidak memilih air susu, beliau malah milih apa beliau memilih labannya, beliau tidak milih khamrnya. Beliau ambil. Makanya fakhtartu al-labana, faqala Jibril ikhtarta al-fitrata. Jenengan pun milih sesuatu yang fitrah, sesuatu yang apa? Sesuatu yang bersih. Kenapa? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum memilih susu? Li'annahu awwalu ma yadkhulu ba'dul maulud wa yashqu am'ahu wa huwa al-ghidha alladhi lam yakun bisani khairillah. Maaf, ibu nyun ngapunten, air susu ibu itu sing gawe pabrik apa Gusti Allah? Gusti Allah. Langsung mulane wong ning nembe lahiran, bocah ning nembe lahir gelem ora gelem disuruh minum air susu ibu, betul-betul air yang sangat fitrah, air yang sangat murni, hanya yang mempunyai pabriknya Gusti Allah. Kecuali saiki ana wong dodol. Ana wong dodol air susu ibu. Di Jakarta banyak. Jadi cuma ning wong tuku air susu ibu itu kudu ndeleng kising duwe sapa. Sebab ning dinungna kali wong liya, otomatis antara dia sing mau nginum karo anake mau sedulur tunggal suson. Ning sedulur tunggal suson ora kena kawin. Paham napa mboten? Jadi seperti contoh, ana wong siji, seorang ibu A masalan, dia punya anak B. Si B menyusui kepada si ibu tadi A. Kemudian anak si C punya anak D. Karena si C tidak bisa mengeluarkan air susu, si D minum kepada air susunya si A. Otomatis antara B dengan D ini kak saudara. Saudara tunggal suson. Orang kena kawin. Mulanya dong wong panika. Kudu bener-bener jeli. Kaya siapa sih? Bapaknya siapa? Wong endi? Kaya kuwo. Aja ujuk-ujuk nang dalan jadi. Jek. Orang kawin ya. Orang anak aku. Orang ngena. Nah kau wis kadung. Kalau sudah ada kadung gimana? Terlanjur. Ya makanya namanya faskon nikah. Nikahnya secara tidak langsung, langsung terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta air susu karena apa? Betul-betul fitrah wal ghida al kamil al mustafa lil anasir allati yahtaju ila al jismu fi banai wa numuhi wallahu a'lam bissawab. Jam 10:05 menit, ya Allah, waktu muka-muka berkah Allahumma. Amin ya rabbal. Insyaallah berlanjut maning malam Rebo. Allahumma. Jadi tambah penasaran-penasaran ya. Memalam rebo apa maning kaya ku. Alhamdulillah. Sinetron be kaya ku. Geridan teme. Dup. Bersambung. Geridan teme bersambung. Pinter ya. Wong memang ya kudu anak kaya ku ini ya. Cuma ini kita karena memang waktunya pun dalu. Mugi-mugi manfaat. Allahumma. Amin ya Rabbal. Mugi-mugi manfaat. Nih. Ya sekedik-sekedik ngerti lah. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله حبيبنا حبيب الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله هو يا الله يا الله يا الله Ya Allah ya Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadiah buat yang sedang sakit, Ibu Raminah Muhammad Khairul Mufid. Mugi-mugi sakitnya disembuhkan dengan Allah. Juga Ibu Wijayanti, mugi-mugi hajatnya digampangkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ahli kubur Haji Sobri bin Abdurrahman Abdul Manan, juga semoga betul-betul diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Fikri Sifatul Awaliyah, mugi-mugi sedaya dimudahkan dalam ujiannya. Juga semuanya yang hadir malam ini, yang mau ujian semoga digampangkan ujiannya, yang punya hajat digampangkan hajatnya, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walaqad asyartu linatiman awsafu tuhyil kuluba tuhayyijul asyjana. Wallahu qad adna alih fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. لكن حبا في سرائر قد علم لصفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الذي إلهنا